Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai saking tingkat cabang, majelis wakil cabang, ngantos pengurus ranting, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun taklimaken, pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek yang mewakili Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat utamine takmir masjid, ingkang kita hormati konco-konco panitia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tersenani, Bapak Ibu para sederek sedaya jamaah, urip tentunya niki ngelakoni ujian. Ujian niku ana sing elek, ana sing apik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami Allah memberikan cobaan kepada kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian niku ana sing nyenengke, ana sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke contone kecelakaan, kelangan, gagal panen, dagang bangkrut, dicelathu bojo, terus ceramah ora disuguhi ngombe. Niki ujian sing ora nyenengke. Terus ceramah ora digatekke. Ceramah jamaah do kokoyan cangkem ngene iki. Niki ujian sing ora nyenengke. Nikmat niku ujian sing nyenengke. Mangkane Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kekuasaan, ketika mendapatkan kekayaan, ketika mendapatkan kemenangan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku untuk menguji diriku, apakah dengan semua ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Terus nikmat napa mawon sing kula panjenengan tampi niku mboten namung kawelasane Gusti Allah mawon, mboten namung rahmat kasih sayangnya Allah mawon, tapi sekaligus bermakna sebagai ujian. Apakah diparingi nikmat niku disyukuri napa dikufuri? Sebab baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak, sama-sama berakibat. Napa akibate nek disyukuri? Napa akibate lek kufuri? Ayate pun sami apal kok masyarakat. Napa niki desa e? Telobong. la in syakartum la azidannakum. Nek nikmat niku disyukuri kalih Gusti Allah ditambahi ditambahi ditambahi ditambahi terus namine barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi lek nikmat iku dikufuri dirubah dadi siksa sing banget ngelarake. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, namine musibah. Dadi nikmat iku iso dadi barokah, nikmat iku iso dadi musibah, tergantung piye leh nyikapi. Karena pada prinsipnya semua nikmat itu positif secara objektif. Tapi secara subjektif tergantung bagaimana cara kita mensikapi. Kalau disikapi dengan syukur jadi positif, namine barokah. Kalau disikapi dengan kufur jadi negatif, namine musibah. Jur masyarakat Telobong dan sekitarnya ngantos sakniki uripe niku kathah leh syukur apa kathah leh kufur? Akeh leh nrimo apa akeh leh ngersula? Akeh leh salat apa akeh leh sambat? Bon sakniki negara besar nan indah yang bernama Indonesia. Yo. Mboten sak wite pisan, Mas. Matur suwun, matur suwun. Pon. Pon balik. Negara Indonesia yang kita cintai ini juga nikmat saking Allah. Diberi kemerdekaan itu juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ayo sakniki jujur nggih. Diparingi negara sing apike kaya ngene, diparingi kemerdekaan. Niki masyarakat Indonesia kira-kira lek diitung kathah pundi sing syukur karo sing kufur? Wis nek merayakan kemerdekaan ngono kae, akeh diisi taat apa diisi maksiat? Lek perayaan kemerdekaan kae lho, akeh ndi ngaji napa campur sari? Khataman Quran apa dangdutan? Zikiran apa gendaan? Kalau dulu nggih menawi mbiyen merayakan kemerdekaan itu dibagi para tokoh, para elit, para pejabat sami rapat menyusun kebijakan, musyawarah memikirkan Indonesia ke depan. Lah masyarakat kersane mboten ganggu, diparingi hiburan dengan macam-macam perlombaan. Kersane mboten ganggu tokoh-tokoh sing do rapat. Mulane lomba merayakan kemerdekaan zaman biyen niku murni hiburan, masyarakat dikon seneng-seneng. Lombane murni hiburan, koyok lomba tarik tambang, lomba menek jambe, lomba balapan karung, lomba mangan kerupuk, ngono kuwi. Ning saiki lomba-lomba wis mulai dirusak, gek ngerusak mental generasi muda. Kula nate ngertos ten gene YouTube miris. Ana lomba merayakan kemerdekaan, lah kok wong wedok dikongkon ngempet terong. Terus tangane dibondo, terong sing dikempet kuwi dikon mindah ten kempitane koncone. Gak oleh nganggo tangan. Bagaimana cara memindahkan terong dari satu kempitan ke kempitan yang lain? Yang ngene. Gek ditonton bocah cilik-cilik. Kuwi ra ya padha karo ngajari pornografi nyang bocah cilik-cilik. Ana meneh lomba mbledoske plembungan wong lanang karo wong wedok. Plembungan disebul, dicancang ten sabuke wong lanang sing ngarep kene, dikon mbledoske nang bokonge wong wedok. Sing wedok kon jengking. Yen wis dipepet-pepetke ge ora mbledos-mbledos. Kowe kok kesenengan ngono ketoke? La haula wala quwata illa billah. Nyun ngapunten. Mula disyukuri apa dikufuri niku berdampak. Para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, panjenengan saged dados bagian dari masyarakat yang bersyukur, yang mengundang barokah. Panjenengan juga saged dados bagian dari masyarakat yang kufur, yang bisa mendatangkan musibah. Kira-kira ten Indonesia niku kathah pundi sing ngundang barokah kalih sing ngundang musibah? Wes saiki wong telobong wae. Koyok ten gene pewayangan niku ora ana bala tengen, ana bala kiwa. Wayang niku lho. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala Durna. Ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana. Ana bala Semar, ana bala Togog. Kira-kira wong telobengi sing kathah bala pundi? Bala tengen napa kiwa? Pandhawa napa Kurawa? Satriya napa buta? Kresna napa Durna? Puntadewa napa Duryudana? Semar napa Togog? Lek nurut penilaian kula, wong telobonge sing akeh ya ora bala tengen, ora bala kiwa. Sing akeh ya bala sing suwengi utuh mancep ning gedebok, ora tau disebut, ora tau dadi lakon. Ya mau diincep-incepno ning gedebok kowe. Gek madhepe singkur-singkuran. Ya kaya ngono kuwi dadine. Panjenengan nek pengen dadi bagian masyarakat sing ngundang barokah ana syarate. Lah nek pengen dadi bagian dari masyarakat sing ngundang musibah ya ana syarate. Lah sakniki napa syarate supaya masyarakat dadi barokah? Niku ayate nika lho Bu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat sebuah negara beriman dan bertakwa, akan niscaya akan kami bukakan barokah dari langit dan dari. Berarti syarat untuk mengundang barokah niku iman dan takwa. Imtak, iman dan takwa. Bukan hanya sekedar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi imtak, iman dan dilanjut. Lah saiki nopo sing marake tekane musibah ayate niku? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak satu negeri, satu daerah, maka kami perintahkan pembesar-pembesarnya, elit-elitnya, tokoh-tokohnya, pengusaha-pengusahanya, orang-orang kayanya, orang-orang pinternya, pejabat-pejabatnya untuk taat kepada kami. Tapi mereka enggak mau taat. Fafasaqu fiha. Mereka berbuat kerusakan, berbuat pelanggaran dan penyimpangan. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka berlakulah ketentuan kami. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sing marake tekane musibah niku para pembesar, tokoh-tokoh sing gak manut yang aturane Gusti. Pun mboten usah nuturi mereka, mereka orang-orang besar. Kalau sampean wong cilik ora bakal iso nuturi. Kok sampean wong aku ae ora iso kok. Iso ku yo ming liwat pengajian ngene iki. Tak sindiri mbok krasa mbok ora. Yo kadang tak gandeni ndase barang ngono. Iso ku yo ming ngene iki. Nyun pangapunten. Ayo kula sampean berusaha menjadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah. Ibtak binafsik, mulai dari diri sendiri. Ayo ngerayangi jitoke dhewe. Bu. Bu. Wis ayo mulai metani awake dhewe-dhewe. Ora usah metani tanggane. Gampang pundi to Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Lek metani tanggane gampang bianget digaruk-garuk iso kenek sak lingsone sak kor-kore. Dijintesi kabeh. Jadi ke depan masyarakat kita, bangsa kita Indonesia ada dua kemungkinan. Mungkin semakin baik, semakin barokah, mungkin dihancurkan sehancur-hancurnya. Aku gak meden-medeni loh ya. Mboten kula mboten meden-medeni. Karena dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Mboten wonten. Dulu ada Romawi begitu hebat. Akhirnya berantakan kok. Uni Soviet kurang hebat apa dulu? Negara adidaya, superpower bersama Amerika menjadi polisinya dunia. Akhirnya berantakan. Dan juga punya sejarah. Dulu ada Majapahit, hebat. Akhirnya berantakan. Sriwijaya, hebat. Akhirnya berantakan. Singosari, hebat. Akhirnya berantakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sejarah. Sejarah itu kan berasal dari bahasa Arab. Syajarah. Aslinya ngono syajarah, tapi ilat seragen ini arep ngomong ke syajarah angel ya dicukuk gampangnya sejarah. Aslinya syajarah ya tunggalnya afun repot ya dadi apem ngono gawe ke jajan apem. Diulangi donga robbi ufirli wali wali daya angel gak iso robbi ufirli wali wali daya wali wal wali wal wali wal wali wal gawe ke ya wali wal ya semua. Arep ngunekke syamir khairan fatrukil bagho repot ya semar gareng petro bagong wis ngono kuwi. Lah sejarah itu dari bahasa Arab syajarah artinya pohon. Pohon niku bahasa Inggrisnya the wood. Lah pohon itu pasti mengalami tiga tahap, mengalami tiga fase. Tunas, puncak, tumbang. Wis to wit apa wae? Tukul, metit, rubuh. Tunas, puncak, tumbang. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Ten masyarakat ngingoten perintis, penerus, pewaris. Ayo kira-kira saat niki sing wonten niki perintis, penerus, napa pewaris? Pati nyaut to. Sing wonten saat niki niku perintis, penerus, napa pewaris? Yang berkuasa termasuk elit-elit partai politik yang ada sekarang ini. Perintis, penerus, napa pewaris? Mbah ra ngrungokke kok. Wis ndok gone desa Telobong kene iki lho. Sampeyan sakniki mados perintis pun mboten enten. Perintis wis ora enek wisan. Penerus wae kadang sik wonten ning sepuh-sepuh. Dikongkon nyeritake sejarahe desa Telobong iki wis ora dunung. Dijak rapatno forum yo malah masuk angin. Gek beser bolak-balik nguyuh ae. Sing wonten kantun pewaris nggih napa nggih? Sing banter nggih napa nggih? Nggih. Lah saiki namine pewaris ya ming nampa warisan to. Lah wong nampa warisan nggih umpama warisane bermasalah, ora iso ngopeni, ora iso menyelesaikke, gek wegah ngurusi kira-kira warisane diapake? Nampa warisan tanah ombo, subur nggone strategis. Ora iso ngopeni, ora iso nyuratke, gek utange akeh. Kira-kira tanah warisane dinapake? Kok iso kompak ya? Ya Pak Lurah ki nampa warisan Telobong, aja didol lho Pak Lurah. Lah men pewaris kok. Halo. Ada kekuatan yang akan membangun, ada kekuatan yang akan menghancurkan. Nyuwun pangapunten nggih. Ada kekuatan pembangun, ada kekuatan penghancur. Indonesia ini bangun apik wisan filosofine bangunlah. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Stop, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke, kalau pembangunan badannya apik. Insyaallah pembangunan fisik apalagi infrastruktur pun sae. Kula melu seneng sakniki. Namine jalan-jalan tol stop misal top kula niku biasane yen badhe ngaji ten Yogya ten kene Magelang niku ing Bojonegoro biasane 7 jam tapi adanya infrastruktur namanya jalan tol sakniki 3 jam dugi masyaallah cepet lewat tol wis ora ana wong nyabrang wis cepet pokoke gelem Saben 1 kilometer bayar 1000, 10 kilometer 10.000, 50 kilometer ya anggapan nyumbang semen sak-sak. Bangunnya jalan tol yang nganggo semen kok, ya logis toh, cepet wes. Ekonomi kerakyatan, saiki ekonomi wes apik. Endi toh ana wong melarat saiki? Sugih-sugih. Wes apik wesan. Pangapunten nek secara ekonomi tak pikir wes apik. Saiki ora ana wong kaliren, ora ana wong kangelan golek sandang pangan. Nggih napa nggih? Biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik kuwi yen ora dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih bendino perkara pitik urusanmu. Biyen yen ana wong lara iki mergo kurang mangan penyakite. Saiki lek ana wong lara iki penyakite rata-rata kakehan. Lho ya to. Mula nasihati dokter biyen karo saiki beda. Biyen dokter leh nuturi wong lara mangan sing akeh. Ora enak-enak sithik ya dipeksa, panganan ngono tamba. Ngono leh nuturi kon mangan sing akeh, mung penyakite mergo kurang mangan. Lah niki dokter leh nuturi wong lara, mboten ngoten. Pancene apa-apa mbok emploki. Jo mangan sembarang-barang to ya iki gak entuk, iki gak entuk, iki gak entuk, iki gak entuk. Penyakite mergo kakehan. Omah, pakaian, apik-apik kabeh saiki ndi ana pakaian elek. Biyen masyaallah pakaiane tambalan. Bapak-bapak yang duwe celana tapi yo kene iki tambalan. Kecantol sadel. Mudak tipis ditambal. ya Allah. Pakaian biyen iso tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni apa? Bodho. Kuwi anake wong sugih kuwi. Bodho iso tuku klambi anyar. Nek anake wong melarat najan bodho yo ora iso tuku klambi anyar. Klambi lawas kuwi diwenter. Nah sing guyu ketara biyen tau menter. Saiki Masya Allah saben minggu lho iso tuku klambi anyar apa meneh wong wedok-wedok online ana model anyar online ora mikir mbok sing lanang gegere puklek ya wis makane lek tepak mlaku bareng ya Masya Allah jan kontras. Jan kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak neon, papa jebrak kayak mercon. Wis jan kok. Halo. Halo. Dilanjut. Omah wong biyen elek-elek sak melarat-melarat. Saiki mboten enten omah elek. Apik-apik kabeh. Kula yakin wong telobong yo mes apik-apik kabeh. Nah kadang-kadang omah sampean kok ketok elek, asline Bapak Ibu omah sampean niku mboten elek. Apik omah sampean. Cuma ana tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Mangkane omah sampean malah ketok elek. Yo namung salah posisi ngoten mawon. Wong apik eleke omah iki padha karo raine wong. Mulane bapak-bapak, mas-mas ya iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerani. Nek sampean jejer wong elek-elek ya ketok ganteng, bareng jejer wong ganteng-ganteng ya ketok. Mulane Mas, sampean tak pesen lek pengen ketok ganteng, sampean nek lungguh sak lungguh sing ati-ati. Golek rombongan elek. Wah nek melok dusel nang kono, mesti ketok ganteng sampean. Ibu-ibu yang ngono, sampean nek pengen ketok ayu, Bu, lungguh sak lungguh sing ati-ati ya, sampean golek rombongan elek. Nyelempit nang tengah. Dene kok dijejeri wong wedok ayu yang cepet-cepet ngaleh. Anggepen kuwi coba. Lho kalau pembangunan secara fisik, bangunlah badannya wis apik. Apik ngono wis. Hoi. Tapi pembangunlah jiwanya. Niki nggih tasik kirang kathah lek menurut kula. Tak niki sing dados ustad, dados guru, membangun jiwanya anak wae wis sambat-sambat. Benten kalih anak-anak zaman biyen mbok ra digatekke kok. Gatekke apa lek kuwi kudu ngireng kok karo mangan, ayo. Kok mentol wong kene petentengan kok kono. Muga-muga keselek. Genah men. Lha sakniki kathah guru-guru sing sambat izin ngapunten. Halo. Biyen nek ana cah nakal dituturi wong, kuwi wong tuane matur suwun kok. Saiki wong tuane nesu-nesu kok. Nggih mboten? Nggih. Sampeyan biyen sik cilik Bapak Ibu sekolah. Ten sekolahan kok nakal kok beling potongan wong telo bengi biyen cilikane kan beling-beling nakal-nakal. Alah ketara kok. Terus ten sekolahan sampean diwulang karo guru, sampean kok nakal. Akhirnya dihukum karo guru, dikongkon ngadeg, dinjir, dijewer, disebet nganggo suding niku, nangis, mulih tekan omah laporan bapak. Kira-kira karo bapak, bapake niku mbelani anak apa mbelani gurune? Mbelani guru lan zaman biyen, malah dijukuke gepuk sing luwih gedhe. Diimbuhi kok, ayo balik sekolah ora. Ayo balik sekolahan ora. Ayo balik. Diseret karo bapake. Gowon yang sekolahan, tekan sekolahan bapaknya metuki gurune, matur suwun pak guru, anak kula sampeyan didik, matur suwun. Tak niki, anak ning sekolahan beling, ning sekolahan nakal, karo gurune dijewer, nangis mulih kondo bapaknya. Ayo bapaknya belo gurune apa belo anaknya? Belo anaknya, gowo celurit tok. Moro sekolahan di gurune, di gurune. Wani-wani jewer anakku, waku ning omah bapaknya wae ra tau demek kok. Lagi bapak capopo kok ora tau demek anak. Wong dekne dhewe gak entos mulang, kon mulang dhewe gak iso diulang karo guru gak matur suwun, malah anake dididik apik ben akhlake bagus, ngerti tata krama, gurune malah dimusuh. Gek dilaporke jare pelanggaran HAM. Ijin Pak Polisi, jarine pelanggaran HAM, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pendidikan. Ya Allah, padahal kalau menurut saya kekerasan dalam pendidikan itu harus keras dalam artian disiplin dan tegas. Yang enggak boleh itu bukan kekerasan, kekejaman yang enggak boleh, harus dibedakan. Kejaman dalam keluarga, kekejaman terhadap perempuan, kekejaman terhadap anak, itu enggak boleh. Kalau kekerasan menurut saya harus. Kalau enggak ada kekerasan, kalau enggak keras, wong wedok-wedok ora iso meteng. Lah ngelimpruk kabeh kok. Heh. Masjid iki ora iso ngadeg nek ora ana kekerasan. Cobi cagake masjid kok lemes kaya sosis. Harus keras. Yang ndak boleh kejam, sampean kudu iso bedakno. Halo. Heh, ndasmu iki lho ndasmu. Kuwi yen ora keras dadi gudir. Mbok ge mlaku iso ndut. Iso glembyor ngono. Ini salah istilah. Salah istilah. Tunggale ngapunten penegakan hukum. Itu kalau menurut saya kurang pas. Jangan penegakan, jangan menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum, melaksanakan hukum. Karena kalau menegakkan hukum berarti hukum selamanya doyong, harus ditegakkan terus. Tapi kalau melaksanakan hukum, hukum sudah tegak, tinggal melaksanakan. No. Iki ya usul ngono ae. Oleh bantah kok ora dilarang kok bantah. Dibantah ya kena kok. Dan saya siap mempertahankan. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, iki bedane pendidikan saiki karo pendidikan biyen. Maaf, sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Baleni tak baleni contohnya kaya kuwi. Ya sono kuwi dadine anak. Ngatek tekok contoh bareng wong persis kok. Ngapunten, rungokne. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Dia belum siap membimbing dan mendidik anak, tapi wis kedisian kendel mana. Sik tekok contone. Padahal didik anak ora padha karo didik kewan, ngapunten. Woi. Anakan wong karo anakan kewan ora padha. Lah iya. Mangkane sampean ten anak niku aja kok ming disandangi rapet, dipakani wareg, turoke nggon sing anget, tarjete anak ben sehat, giat, semangat, kuat, luwemu nganti diangkat berat. Kuwi ya penting Bu, bangunlah badannya kuwi ya penting. Nang anak semangat posyandu kuwi ya penting. Napa semangat posyandu? Lho kan enten lagune to. Aku anak sehat tubuhku. Ayo semangat. Aku anak sehat tubuhku. karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan terus berat badanku. Nah, aku ya anakan wedhus. Berat badan ditimbang, yang penting mendak lemu target itu lah anakan kewan tuh, anakan wedhus, anakan pitik. Ini ditimbang selalu berat badannya, wis mundak apa urung, wis mundak ya didol. Anakan kewan, anakan menungso gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Eh, anakan wedhus jenenge cempe. Pokok dipake mangan wareg, dikake mangan wareg, dikake mangan wareg, lemu gede dewasane dipastikan bisa jadi wedhus sing apik menurut pri kewedhusan. Sing penting dipakani wareg ngono. Anakan sapi jenenge pedet. Pokok dikake mangan wareg, wareg, wareg, wareg, wareg, lemu gede. Begitu dewasa dijamin menjadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar dikeimangan warek, mangan warek, lemu lemu lemu lemu gede dewasane, belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Beda anakan pitik, kutuk, wedok, pokok di keimangan keimangan keimangan keimangan warek de dadi perawan jenenge Doro. Yo asale kan cilik kutuk, wedok, dirumat, gede-gede, dadi perawan. Doro, terus diperkosa karo jago. Ayo, dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Ayo, mbok gak nyaut tok perkara ning bocah wedok loro iki to kowe. Kowe arep nyandi to, Nduk? Yo kerduse yang kosek, nek gak kosek yo mau nyapo gak dilakokne. Wayahe wong ngaji kok ribut kerdus. Kula lampun sering matur to, pokoke nek wayang ngaji, konsentrasi ngaji, fokus ngaji. Ora usah diisi liyane. Cek andom panganan, cek ider kerdus, cek apa. Serap penting. Wayang ngaji ngaji. Dilanjut mboten? Yen anakan kewan kaya ngono mau. Kayak contoh mang lho. Anakan pitik jenenge kutuk. Wedok cilik pokoknya dipakani warek gede dadi perawan Doro diperkosa jago. Kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Mboten babar pisan. Wayah ngendok yo ikhlas, wayah angkerm yo khusyuk, doke rolas netes bareng yo ora stres. Anake dididik dirumat sampai gede bareng anake wis gede-gede, sing wedok dipendel yo iso dadi babon. Sing lanang diteladungi ya iso dadi jago tanpa ngrepoti mbae. Mangkane ora ana Mbah Pitik momong putu. Enten mboten Mbah Pitik momong putu? Lah nek Mbah Telobong momong putu wonten mboten? Berarti hebat ndi wong Telobong karo Pitik? Saiki lek anake wong Telobong, bayi wedok, pokoknya dipakani warek, sandangi rapet, turuk kenggo nanget, gede, dadi perawan. Terus diperkosa, bocah sing manggon ngisore panggung iki. Ayo, masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Kasus. Makane beda ngono lho, mau tak omongi anak wong beda karo anak kewan. Wis suwe. Wis ngomong wis suwe cara dikon ngenake bedane apane? Mbah lah ngono. Ning radio e ora meneng. Aja meneh kok roh langsung. Berarti jenengan nek tempat mirengke ceramah kula yang guyu dhewe. Ambek masak ambek ngono. Berarti aku iki ndadekke wong gendeng sak pirang-pirang ya. Insyaallah. Makasih, berarti kamu sayang banget sama aku. Sampai ada yo yang enggak bisa tidur sebelum dengerin suara aku. Makasih. Yang enggak GR sih kan buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada loh di situ. Anak niku ora cukup iki waktune. Kowe ra melu urun ra usah cerewet. kaya nyumbang piro anak meneng atau meneng atau sing dadi lurah yang meneng kok soalnya rumang seorang nyumbang jadi yang meneng ngene ala sumbangane wis dindumne arep pilihan kae ora dikeki ya ora gelem nyoblos ngono kok telas pinten Pak Lurah wingi wis meneng wis anak kuwi kudu dibekali ilmu bedane menungso karo kewan ki ilmu lek menungso uripe nganggo ilmu lah nek kewan uripe ora nganggo ilmu lha saiki ana menungso kok uripe ora nganggo ilmu berarti krungu wan kewan nungke to ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi masalah. Itu ilmu. Maka sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Tak baleni, tak baleni. Kok gawean status? Yo. Rungokne. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini gampang, hidup ini enak. Nyapa uripmu kok kangelan, mergo ora duwe ilmu. Nyapa uripmu kok soro, mergo gak duwe ilmune. Guyu, wong kuwi nek duwe ilmu, urip yo penak. Urip kuwi gampang. Anane angel, anane rekoso, kuwi mergo ora duwe ilmune. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah sekarang ilmu apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita? Kula pesen 3 mawon. 1 ilmu agami, 2 ilmu profesi, 3 ilmu bela diri. Niki alhamdulillah kata adik-adik dari Pagar Nusa, kata adik-adik dari KS Kerasakti, ono sing kok esa, minong cek terate. Wis to rungokne. Halo. Halo. Lah iki pertama ilmu agami, kedua ilmu profesi, ketiga ilmu bela diri atau kreasi. Biyen teng sekolah-sekolah niku ning tembok-tembok niku kathah ditulisi takwa, cerdas, trampil. Yono. Ya dengan 3 ilmu, dengan ilmu agami diharapkan anak-anak kita jadi takwa, dengan ilmu profesi mulai dari TK sampai perguruan tinggi diharapkan anak-anak kita jadi cerdas, dengan ilmu bela diri dan kreasi diharapkan anak-anak kita jadi trampil. Wah, cerdas, trampil. Ilmu agami menghidupkan hati, ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu bela diri dan kreasi menghidupkan otot, kolbiah, akliyah, jasadiyah, ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu bela diri dan kreasi mengolah raga, jadi pinter olah rasa, pinter olah rasio, pinter olah raga. Ilmu agami ahli zikir, ilmu profesi ahli mikir, ilmu bela diri dan kreasi ahli ikhtiar, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, pinter mikir, gelem zikir, pinter mikir, yo gelem pitil, gelem dangir, gelem malir, nek duwe musuh wani melintir. Aja sampe duwe anak kok diundang zikir ora teko, kongkon mikir ora iso. Dikongkon ngewangi dangir malah lunga. Lek segone mateng lagi do mara. Kuwi nek dibeleh larang mendo. Oh, guyu wonge. Halo. Nah, dengan ilmu agami anak kita bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Kalau dengan ilmu bela diri dan ilmu kreasi, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, bapak, nek mek ngandalno otot. Halo. Ya kerja keras, kerja keras, kerja pakai otot. Mbuh. Kerja keras kalau kerja pakai otot. Lah kerja pakai otak namanya kerja cer. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. ayo dibaleni, tak giring, soalnya kudu dibulan baleni. Gak paham kok, wong kene iki pancen ayu-ayu tapi rondo oon. Dadi kene gak dibulan baleni ora paham to. Ilmu kreasi itu pakai otot kerjanya, namanya kerja keras. Nah, ilmu profesi kerjanya pakai otak, namanya kerja cerdas. Ilmu agami kerjanya pakai hati, namanya kerja ikhlas. Tuh, orang yang kerjanya cuma pakai otak keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah rezekinya terbatas. Kata-kata ini gak gampang, mulanya larang. Murah ya ora usah ngongkon aku. Mudinmu kan ceramah dhewe. Ngene. Loh. Kalau kerja keras, kerja pakai otot, rungokno to. Kerja keras dapatnya rezeki cuma pas wong kerja pakai otot. Contoh ya ora beda sapi, ora beda jaran. Itu kerja keras pakai otot. Sapi dikerakal, dikeluku, sedina yang mengintuk semunu kuwi, pas jaran dikongkon nyeret dokar, kerja keras pakai otot, sedina yang mengsemunu kuwi, pas. Tapi kalau kerja pakai otak, kerja profesi, kerja cerdas, lebih luas. Contoh dokter, kerja profesi, kerja cerdas, kan tukang cubles tuh dokter, tapi pakai otak, cerdas. Bandingnya kalau sing pakai otot, tukang ngebor sumur. Ya kan ya tukang cubles podo. Yang satu kerja keras, satunya kerja cerdas. Yang pakai otot kerja keras, tukang ngebor sumur, sunti egri. Gek nggawane abot melet-melet. Gone panas, kotor jibrat lemas sing dibles barang atos. Masya Allah kadang brus-brus nganti ping 100 surung nyumber banyune. Sedina utuh lho 100.000. Kerja keras kok. Lah yang kerja cerdas, dokter, cublese cilik. Ya enting, gone adem, bersih, ber-AC, wangi. Gek sing dicubles nyenengke. Lah albokongu. Nyubles sepisan tok. Cus. Sak ngomongnya lo dibayar. Orang nganggo dinyang. Masa ono dokter dinyang. Pinten Pak Dokter? Sekawan atus sewu. Mboten nangsal kirang, Pak. Kerja cerdas, apalagi mau kerja pakai hati, kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Lagi tuh mon kiai kok kerja pakai otot kuwaras, tuh mon nono kiai kok golek bekicot, nyuluh kodok, terus dodol pelembungan, kokek kokek kokek. Ora, tapi tontonan, tinggalono. Omae yo apik-apik. Oh, mobilnya yo apik-apik, mangane yo enak. Ten pundi-pundi dihormati wong. Lho, bojone yo ayu. Gak umuk. Roto-roto. Ayo selidikono, roto-roto. Kiai tenanan lho yo. Lho. Sing tak maksud kiai tenanan. Ngono nang kiai rapatek tenanan. Lho opo ana kiai sing rapatek tenanan? Akeh saiki. Kiai ra tenanan iki saiki akeh. Penampilane kaya kiai tapi sejatine duduk kiai. Sing banter macake kaya kiai tapi asline duduk kiai. Gayane kaya kiai tapi ilmune duduk kiai. Akhlake duduk kiai. Wakeh saiki. Nek kiai tenan yo ngaji, tau ngaji nang ngene pondok, tau riyadhah. Sak ngertiku yo dadi kiai iki kok tau mondok kabeh. Kiai-kiai sing alim aku krungu-krungu yo rata-rata tau ngaji. Ya mondok, ya belajar kitab kuni, ya belajar ilmu nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balago. Mulanya ya ngerti, asbabun nuzul, sababul wurud, sanat-sanat, ya ngerti, kiai tenanan. Ngajine kitab, ya kitab kuni asli, ya mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Bari, Fathul Wahab. Nah, sing ora patek kiai itu ngajine mboten Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Nah, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi. Mulane zaman hati-hati melu ngaji ngajine sapa. Delongen kiai tenan ora kudu duwe sanad karo nasab keilmuan teko gurune teko kiyaine teko gurune teko kiyaine nyambung dugi Kanjeng Nabi. Sukul viral, sukul viral, sukul viral terus ngefan, viral ngefan. Delok-delok se iso ngaji tenan ora. Hoi. Nah saiki pengen viral gampang banget tok. Zaman kaya ngene teknologi canggih kok saiki wes-wes tok Amerika tok luar negeri tekan ngendi-ngendi. Gampang makanya lek saiki ono sing viral viral viral rang gumun aku wis tau. Lu aku malah ket biyen zaman HP saya ungkal kuwi lho. Wangel lho kuwi bluetooth-bluetooth SMS bluetooth. Kuwi Anwar Zahid wis viral lho. Lu angel lho zaman semono iso viral. Lah saiki lek pengen viral gampang sampean. Sampean saiki langsung viral iso. Mung gawe rene aku antemono. Langsung viral kowe. Ayo muga pengen viral. Lah iya mangkane jere pengen viral muga. Allahumma shalli ala Muhammad. Yen kiai tenan mang delok. Ora ono ketakraan golek penggawean. Karo Gusti Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena kerja ikhlas pakai hati, enggak pakai otot, enggak hanya pakai otak, pakai hati. Omahe apik, kendaraan apik, mangan enak dihormat, rata-rata bojone ayu. Teliti kiai-kiai sing kiai tenan, rata-rata bojone lah ayu. Ngono kiai kok bojone ora ayu, nasib. Ya ora nasib piye? Wong kiai kuwi hiburane ya ming bojo. Ping golek hiburan liya ya ora pantes. Cobi. Nek kiai ape karaoke ya ora pantes. Nek lurah ya sak pantes. Pantes. Nek kiai ape golek hiburan main biliar ya ora pantes. Nek polisi ya pantes. Kadang ngobrak bareng ngobrak main kok. Menertibkan. Kowe iki meneng kowe iki. Menertibkan bareng ngobrak-ngobrak abrik ngono lho maksudku. Maine kan ngobrak abrik. Pemain-pemain dikalahne. Cetak cetak cetak cetak entek kalah entek duite kan leren. Ngono. Buyumu kok kaya ora ngandel ngono to lho. Lah nek kiai ape golek hiburan apa? Ya hiburan yo mek bojoku iki. Nah bojone elek pisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Nasib, nasib. Lah kuwi nek iya ya. Lho, kula nek ngaji guyon, tapi guyone maton. Ya guyon tapi ana ilmune. Nek diangen-angen nek sampean cerdas lho ya. Menang-menang, oh iya ya guyonan iki maknane ngene. Oh iya ya guyonan iki ilmune. Syukur guyon yo ngundang dagelan ae. Ngene. Wes-wes menengo. Jam-jamku dhewe kok. Terus karepe sampean aku kon nginep nang kene. Nek aku nginep nang kene tenan sapa sing gelem mijeti? Kok wis rungone. Gelem kabeh. Remek tambah aku kok. Ngeten Ibu, saiki lek sampean kepengin nekake barokah, syaraté wau napa? Iman dan takwa. Ana 10 sing kudu dilakoni. Iki waktune lek tak terangke kabeh. Sing ceramah aku apa sampean? Lah nek arep ngenteni munggah to. Malah seneng aku tak mulih. Kok ya sapa ngomong larang-larang? Astagfirullahalazim. Wong kene iki perhitungan. Ya larang kaya pantes to Bu, wong rupane nggawa rega kok ya. Wong kene iki urung krungu wong kene. Lek saiki hitungane per menit ngono kuwi. Mangkane 10, 10 kuwi sing 5 iman, sing 5 takwa. 5 tambah 5 10, sing 5 iman, sing 5 takwa. Ngopo kudu 10? Iki nek cara filosofine wong Jawa, uripe supaya iso surak hore, aja meng awe-awe. Ten kene tembang lir-lir kae akhire lak ngono. Caangon, caangon, penek no. Orang kates kuwi to. Lunyu-lunyu penek no. Sak teruse burine do sura o sura. Hore. Dadi urip iku kudu surak hore, aja mung ngawe-awe. Lah surak hore iki simbole wong seneng, bahagia. Soale surak hore kuwi tepuk tangan. Bahasa Inggris itu keplok. Surak hore kuwi wong gembira, seneng, tepuk hore. Ngono. Bukan bertepuk sebelah. Nah, kalau tepuk tangan ini seneng, gembira, bahagia. Kalau pok sebelah tangan sakitnya tuh sini. Ya, bukan cuma di sini ya, di sana, di situ. Di mana-mana. Ya kayak ini loh, mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Apa pengalaman? Sorry. Kalau aku mah lebih sering dicintai. Es. Aneh mau ngomong wes, gung. Pembacanya omahmu telepung. Tak ingin ini. 10. Onek tepuk tangan. Ini kan kedua tangan temu. Berarti 10 driji ngelumpuk. Paham? Mulane nganggo 10 surak hore. Kaya wong keplok tepuk tangan, 10 driji ketemu. Kan adabe wong donga niku dua tangan menengadah, driji 10 adepke mendhuwur kabeh, ngeten. Lah saiki akeh kok mulai ana wong donga ya ora kok nganggo dua tangan terus drijine menengadah kabeh. Ndak, nganggo driji siji. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Njaluk kok Gusti Allah disuding-suding. Sing limo iman. Sing limo takwa. Tak terang no limo ae. Sing limo utang. Ya maksudnya. Lah yo nyaure nek diundang. Iya lurahmu kan ngundang dhewe. Ngono lho carane. Lah yo waktune lho, Bro. Kowe ninge wong ikhlas yo ngono kuwi, Bro. Kowe kerja misalnya jam 4 wis rampung, terus dikongkon kerja terus sampai jam 3 bengi gelem. Lah iya kuwi nek ana lemburane aku yo gelem. Ngono lho. Kan sing penting kan kesepakatan to. Pun ayate ngene. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunash shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niku limo, pun. Nunggu nek sampean urung cetha, buka YouTube, buka Anza Channel, Anwar Zahid Channel. Itu channel resmi Anwar Zahid. Selama ini kan banyak liar, video ceramah yang diupload itu enggak ada yang resmi, artinya ilegal, enggak izin ke saya sama sekali. Nah makanya teman-teman bikin semisisan ge channel jenenge Anza kan dari Anwar Zahid Anza Channel. Oke sing duwe HP dibuka, di like, subscribe and share. Bagikan. Nyapa sak karepku to? Ora gelem gak ya wes. Ku mek ngandani kok. Ngandani. Allah wong kowe yo ngefan ngono kok ora ngaku. Gusto, wes, lemang kene dirungok ne, konco-konco ben ngerti, maksudnya ben ngerti. Oh ki resmi, oh ki gak, wes ngunai. Soalnya kata dimanfaat ne, gawe channel diunggah terus dikomersilkan, dan ini gak bener, komersilkan, iku jenenge gak sab, gak ngomong, gak kondo kok, digolek ke duit itu lo paham sampean, iku podo karo. Barangku digowo ora kondo digolekne duit. Sampean misale duwe mobil, gowo wong ora kondo sampean terus disewake digolekne duit. Perasaanmu piye? Lah terus ngono kuwi hukume piye? Ah muga-muga sing tau ngono-ngono ku mikir. Tiang ngenangen ayo. Apa meneh aku ngene iki yo piye to? Lenek sekedar ngaji ngaji ngaji ngaji, monggo intisarul ilmi monggo. Sing gak bener niku dikomersilkan untuk kekayaan pribadi, untuk kepentingan pribadi. Niku mboten bener. Maneh aku lek angen-angen wong aku yo ndingon-ningon cah yatim untuk apa 1000 lebih gratis kabeh. Kula menawi wonten sing badhe mondokne ten pesantren kula tanpa dipungut biaya sama sekali. Monggo. Cuman sementara ini baru ada tingkat SMP dan SMA. Jadi lulus SD lulus. Monggo, nek wonten monggo. Sama sekali mboten dipungut biaya. Pun, iki limo sing kudu dilakoni niku cepet-cepetan mawon nggih waktune soalé. Nomor 1, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Berzikir yang membuat hadar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sing nomor 2, maca Al-Qur'an sing dadekno kuat keimanane, tambah keimanane. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sing nomor 3, pasrah sumarah tawakal dateng Gusti Allah. Nomor 4, alladzina yuqimuna shalah, menegakkan salat. Nomor 5, wa mimma razaqnahum yunfikun, gelem infak. Niki kula terangno ringkes-ringkes mawon. Pertama, berzikir yang membuat hati bergetar. Zikir mantep ikhlas sampai atine ndredeg. Bapak Ibu, jenengan laknate to nggih? Zikir sampai atine ndredeg, nyebut Allah sampai ati sampean ndredeg. Nate to nggih? Nate, mergo utangmu akeh kae. Ya Allah. Tok tok tok tok. Wis kuwatir nek wonge nagih. Ya Allah, tok tok tok tok. Wis to. Pokoknya sama nek zikir sing mantep, sing ikhlas. Ora ngerti artine rapopo. Pokoknya sama yakin mantep lek sing dilakoni kuwi apik bener lakonono. Halo. Ana majelis zikir sampean melok. Pengurus NU ndamel istighosah, sampean nderek. Ora ngerti artine rapopo. Wong sing mimpine kadang ora ngerti kok. Ngerasa nesu iki wong nyatane yo iya kok. Ngaku ya tau ngalami ngono kuwi. Lho. Ora apa-apa, ora ngerti artine ora apa-apa. Pokoke mantep sampean. Teko-teko anggere sampean zikir sing mbok zikiri teko. Zikir iki maknane nyebut. Sampean anggere gelem nyebut apa sing sampean sebut niku ora teko. Walaupun sampean ora ngerti. Kula nate gawe conto to, mlebu restoran sampean disuguhi termenu niku karo pelayane. Sedia makanan iki-iki, sedia minuman iki-iki. Ana minuman sing sampean ora ngerti. Sebuten, Mbak, nanggone pelayane. Mbak, es mega mendung. Mungkin ada tulisan es mega mendung, sama orang ngerti apa es mega mendung. Tapi sama gelem zikir nyebut no pelayane, Mbak es mega mendung. Enten ono 5 menit nggo barangnya rak teko. Padahal sama orang ngerti, kan sama nyebut asmane Allah. Walaupun sama orang ngerti artine. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ora ngerti artine, yang terbaik untuk sampean akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zikir sebutan. Sebutan ini punya kekuatan yang luar biasa. Kertas niku nilainya ya kertas biasa, bahasa Inggrisnya the deluang. Lho kertas kok. Karo wong telobong nggo apa to kertas iki? Paling karo ibu-ibu yang nggo buntel lombok, nggo buntel brambang. Kuwi nilai ini kertas. Tapi nek kertas kuwi dikai sebutan, iso kuat, iso sakti bahkan kertas iki. Padahal terima kertas dikai sebutan Rp100.000. Punya kekuatan dan kesaktian. Wong sakjane arep ora nyoblos iki malah gelem nyoblos. Nek wis kena kertas sing ana sebutane kuwi. Ana wong edok cerewet era karo nek kata-kata ditemplek kertas sing ana sebutane iso plek sepi. Ora enek suarane belas. Kain gombal ya klimbrak-klimbruk biasa wong kain gombal, tapi lek kain gombal dibeberno pinggir dalan terus dikei sebutan. Hadirilah pengajian umum bersama mbok sapa? Alah-alah meneng apa kae? Pokoknya bersama mbah sapa ngono. Lho ki trimo kain iso nekake wong ribuan kaya ngene iki. No. Padahal mek tulis mek kain terus dikai sebutan hadirilah pengajian umum bersama mbah sapa terus ambek dikai fotone mbah sapa ngono. Pokoknya sing jelas dudu fotomu. Lek fotomu nggo weden sawah. Nggo weden tikus ngono kuwi fotomu. Pokoknya fotone wong ki lemburi ku ki le. Lewi kain tapi duwe kekuatan. Mergo ana sebutane, sama nyebut sing sampean sebut teko. ngapunten nggih mas-mas ini sebelah kene saiki ati sampean kok nyebut warung warung warung ati sampean nyebut ngono warung warung warung kok bareng ngaji kok kene tok warung sampean warung warung warung atiku saiki kok nyebut berkat berkat berkat duwe duwe duwe apa maneh hatimu gelem nyebut Allah Allah Allah Allah rahmate Allah ridane Allah barokane Allah diparingke nang sampean ora ngerti artine ra apa-apa selawatan bareng ra ngerti artine ra apa-apa terus ae lek selawatan sampean mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi amin nang sing selawatan mengelek-ngelek anggitmu nang paham maknane kabeh blas napa terus no lah selawatan sing untuk gayane tok gayane koyok menjiwai kullul qulubi ilal habibi taminu artinya apa mbak? Gak ada wa ma'i bihadha syahidun wa jaminu maknanya apa? Gak ada amma dalilu idza zakarta muhammadan kadang koyok-koyok menjiwai orang kata aina ya syauqan maknanya apa mas? Mbah wali tayyibat zarfat isyqan maknanya apa? Karah fa'ataitu ila habibi fahda' ya qalbu warifqan salli ala muhammad assalamu alaika wes wes gak mau wes kok lha iki lek tak terusne yo ya saken sing mau lak ora payu engko soalé penak aku nih le mas mas ojo rame-rame astagfirullahaladzim ojo rame-rame undanganmu tanggal selikur le nek wis keliwat jam rolas berarti melebu tanggal rolikur le aku ceramah no kene iki wis rong dino tanggal rong puluh ambek tanggal selikur lho nomor loro wis tak tambahi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana baca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat iman. Qur'an niku aturan, aturan hidup. Urip sing bener, sing selamat kudu nurut aturan. Barat berkendara di jalan raya kudu nurut aturan, kudu ngerti rambu-rambu. Iki jane tugase polisi iki lho. Kudu ngerti rambu-rambu, kudu ngerti rambu-rambu. Nek ana tandangan iki, oh berarti gak oleh nyalip. Tandangan iki, oh gak oleh putar balik. Ono tandangan iki gak oleh parkir. Kudu ngerti minimal tahu arti dari tiga lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wong Islam kudu ngerti mana lampu hijau, mana lampu kuning, mana lampu merah. Mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Mana yang perintah, mana yang peringatan, mana yang larangan. Kudu ngerti lampu hijau. Kuwi halal, perintah, jalan. Lampu kuning, ah kuwi syubhat. Peringatan, hati-hati dan waspada. Lampu merah, wah iki haram, larangan, stop. Lah saiki akeh wong sing ora ngerti aturan urip. Lampu merah bablas. Ya terobos wong cah telobong kok dilawan. Lha bareng lampu ijo, meneng embidek sampai mburine totot-totot, meneng ndongong. Wayahe lampu kuning muter-muter no perapatan. Kakeh saiki wong sing ora ngerti aturan urip. Diperintah gak dilakoni, dilarang malah dilakoni, dikei peringatan bulet sing ora ngerti. Azan ya perintah kon salat jamaah to? Oke sing jamaah apa oke sing mboten? Ya jujur aku seneng ngono. Iki umpamane ya. Sampean duwe toko nang laris, sing tuku ngantri-ngantri. Wayahe rame-rame ini ngedoli ini ku wayai sibuk-sibuk ngedoli azan nasar itu ke masjid Allahu Akbar Allahu Akbar ora penak ya ora laris cangkemmu. Sing marake laris ya penak kuwi kok ya. Ayo saiki kudu jujur Ibu. Jenengan pas sibuk-sibuke ngedoli niku lho ten toko ana azan asar kon jamaah nang masjid. Milih masjid apa milih toko? Toko. Salat jamaah apa ngedoli? Ngedoli. Ganjaran apa dhuwit? Iya. Pancene wong telobong. Ya wonge wis tuwek tapi kelakuane kaya bocah cilik. Apa? Bocah cilik luwih milih barang timbang wong. Bocah cilik luwih milih barang timbang wong telobong luwih milih barange Allah ora milih Gusti Allah. Luwih milih rezekine Allah ora milih Gusti Allah. Makane lek dikeki rezeki akeh sering lali nyang Gusti. Kaya cah cilik luwih milih barang timbang uang. Contoh, ana bocah lanang cilik umur 3 tahun, umur 4 tahun lah bocah lanang cilik. Ketok wong wedok ayu andom permen. Kira-kira cah lanang cilik umur 4 tahun ini milih sing andom atau milih permen? No, permen. Cah lanang cah cilik yang ngono. Tapi nek bocah lanang umur 50 tahun milih permen apa milih sing andom? Cowerdas wesan. Milih sing andom, Bro. Regane luweh larang sing ngandum. Rasane ya enak sing ngandum. Halo. Lah sampean iki milih barange, ora milih Gusti Allah sampean. Kaya cah cilik to, wong milih permen sampean. Lah ya berarti sampean iku sik cah cilik. Ayo maneh, bapak-bapak, mas-mas, sampean milih ndi? Apem. Terus karo Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo milih ndi? Iki malah milih apeme Mbak Sri. Lek sampean milih apem. Wis to sak pira akeh apem sampean iso entek. Sak akeh-akeh apem sampean iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri, Mbak Sri sik duwe apem. Najan apeme sampean tek, Mbak Sri gawe keneh sik iso kok butuh piro to? Butuh piro? Dikeki apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Sampean nek milih duit, milih pangkat, milih donya, sak pira dhuwure pangkatmu, sak pira akeh duitmu, sak pira akeh donyamu, iso entek. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe donya, najan pang muntek, duit muntek, donya muntek, Allah maringi meleh sik saged. Paham? Ngono kuwi ngikil. Dadi wong aja oon-oon. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nomor 3, tawakal nyang Gusti Allah, aja mung ngandelno usaha tok, tapi kudu ndonga, kudu tawakal. Tapi aja mung ndonga tok gak gelem usaha. Kene kula sering matur kanggo wong awam kula sampean lho ya mboten kelas e wong sing dhuwur-dhuwur sing wis hebat-hebat. Kanggone kula sampean wong sing awam, usaha dan doa. Doa dan gandeng, usaha tanpa doa sombong. Kaya-kaya gak butuh Gusti Allah. Doa tanpa usaha omong kosong. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Aja ndonga tok gak gelem usaha. Bocah pondok ya misalnya, mondok lak wis apik to. Wayah ujian ora gelem sinau, ora gelem belajar. Pengen lulus, pengen bijine apik. Silo ambek wiridan e. Muter tasbih sumiyati sulastri sunarse wer. Ora gelem sinau, ora gelem belajar. Iki mesti siji ora lulus, loro mulih dadi dukun. Yo tetep ngaji, tetep belajar, tetep sinau. Nek padha karo ana wong lanang pengen duwe anak, bojone ra diapa-apane belas. Di Fatihah yang gerbengi. Lah sing wedok wis lumah-lumah matang-matang jebablang. Dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Tinggal ngalih. Sesuk bengi yang ngono meleh. Sing wedok wis lumah-lumah dibuka sret Al-Fatihah. Disebal subul. Ayo saged meteng napa mboten? Saged meteng napa mboten? Ya patekah ya patekah Pak, tapi ya karo dikonokno. Ngono ya njaluk dicethakke. Wis ora usah dijelaske langsung praktek kae. Wong kok Tapi sama aja mengandalne usaha. Sak keras-kerase usaha sampean, hasil akhirnya yang nentokke Gusti Allah. Mulane donga tawakal. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Duh. Kayak kok ora rampung-rampung leh guyu. Engko nang mbok pratekne. Iki lho Pak wis tak buka nanti patek kae. Ya Allah, ya Allah. Ada faktor X. Ngerti po ora ya faktor X? Kita enggak tahu, jangan dikira kalau kerja keras mesti kaya. Kalau malas kerja mesti miskin, salah. Yang kerja dan yang tidak kerja, nya rezeki lo banyak yang tidak kerja. Gak ngandel sampean. Contoh ra usah ado-ado saiki ae. Aku kerja sampean tidak kerja. Yang kerja kan aku toh. Ketoke sawangane aku disuguhi iki-iki sampe ngene gawedine. Ning ora kok berngombe. Sampean mengentuk ngombe gelas plastikan tapi entek ket mau toh wis. Ti oke sampean data. Lah ibu-ibu sing kerja masak polahe ra karuan kuwi bareng masakane wis mateng. Lho sing entekke lah ya bojone anake toh. Ibuke mek ngicipi ngono wae. Dadi yang kerja sama yang tidak kerja itu jatahe malah oke sing ora kerja. Paham? Paham? Oh sing dirawangi kerja nang luar negeri polahe ra karuan entuk gaji dikirimke mulih kok. Woi. Ngerti apa orang ini? Dah iya. Ada faktor X namanya. Pun. Nah saya ini. Wa'ala Rabbi minta wakil. Alladzina yuqimuna sholah. Ngisi absen. Sedina suwengi di absen penglima karo Gusti Allah. Sholat. Duhur, asar, maghrib, isak, subuh. Itu di absen. Cuman pengen diparingi kok. Masuk diceluk orang moro. Pengen diparingi. Diceluk karo sing arep maringi kok orang moro rateko. Wong waras apa wong edan. Banteri waras apa edan. Ngomongi pengen diparingi, lah ditimbali karo sing maringi kok ora moro. Wong waras apa wong edan? Pengen diparingi 27 derajat barokah ridho dipanggil melalui sholat berjamaah. Ayo. Lah kok ora moro? Berarti waras apa edan? Banteri waras apa edan? Wong telobong kene sholate oke sing jamaah apa oke sing mboten? Berarti telobongi wonge oke sing waras apa oke sing edan? Sak lurah-lurahe dan pisan niki engko. Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Lah ya edan bareng. Lho nyatane ngono kok. Bapak sama nek wis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ora iso jamaah yo paling gak seminggu sepisan ngetok, Pak. Setorai nyang Allah. Setorai nyang Gusti Allah. Yo biar diingat Allah melalui sholat kapan Jumatan budalon dhisik ben kecatet ngono ping 5 waktu ra tau jamaah ra tau setorai waya Jumatan budale keri terus ketika azan Jumat sudah berkumandang khotib munggah nggone mimbar maca khutbah bukune malaikat ditutup plek malaikate ngedep khotib mirengke khutbah lha kok sampean lagi teko kecatet napa mboten. Lah sampean iki wis 5 wektu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ra tau kecatet, Jumatan ra kecatet pisan. Sampean iki menungso nomor piro? Ngono ya sik do pengen mlebu swarga? Pengen mlebu swarga sikan? Swargane mbahmu. Ya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian harta rezeki pemberian Allah. Jomeng nampa ya kudu gelem ngetokne. Pengen entuk ya ana syarate. Wong pengen oleh berkah Mbah Dukun ning nggawa syarat kok. Ya gedang raja sak cengkeh, bako gewel sak kepel, rokok plembak Pancarasa, ndok pitik Jawa, minyak cap serimpi. Ngapa lu tau dukun kok? Ya Allah, ya krungu-krungu ngono ku lho, Bro kok. Lho saiki apa maneh? Niku padahal wi pengen tuk barokah demit kuwi. Lha saiki pengen tuk barokah sing asli tuk Gusti Allah, infak. Bae nyaman nyantuni yatim, bantu fakir miskin, sosialmu ngono, infak mesti ditemui karo Gusti Allah. Merjanjine Allah nek 5 kuwi sampean lakoni. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka mendapatkan tinggian derajat di sisi Allah. Mendapatkan maghfirah, dosa-dosanya diampuni Allah. Waris kungkari mendapatkan rizki yang mulia. Nah, 5 niku insya Allah sampeyan sedaya wis lali. Ayo pengen untuk barokah iman karo takwa jumlahnya 10, imane 5. Nomor 1 apa? Lali. Nomor 2 supe. Nomor 3 ora eling. Nomor 4 mboten kemutan. Nomor 5 oon kabeh. Ngene kok sik njaluk ditambahi. Wong tak kei 5 ae wis do lali. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Wis semoga mah nuruti kurang ae. Ngapunten sanget estu nyun pangapunten. Nyun pangapunten sanget. Kata khilafe, kata lepate, kula Anwar Zahid ingkang buru ingkang dhaif, sedaya lepat sedaya khilaf nyun pangapunten. Sing larang silaturahime sedulurane donga dinunga nggih. Manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a 'alaina dhanban fi majlisina hadha. Allahumma la tad'a 'alaina fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasa wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita. ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا معسرا الا يسرته ولا مقصودا الا حصلته ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والدنيا الاخره الا قضيتها ويسرتها ويسر امورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم اغفرنا عقوبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لك الحمد ومنك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان واليك توكل عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته